dan tim detik ini beradu tanti mengenang yang terlewati, bertarung sentuh luka yang selalu ku rasa, dusta ku sanggup terima. Selaput nada senja, lidahku berdusta, kasih terbuang percuma. Bertemankan langkahku, terjerat sang dunia, memaki untuk setia. Maaf tulusmu, terbalas angkuh lakuku. Kini mudahmu pergi menjauh dariku. Terkira sesakan ini yang tak terjadi, melantunkan kata yang tak kukira, terjebak amarah saat luka bicara. Berjuta mimpi yang terbohongi, ternodai dendam hingga kau bungkam. Coba tuk bertahan dengan indah terkira.